Mitra bisnis, sebelum ini Quick Yanggi telah mengungkapkan beberapa pernyataan Bradley Simpson, Kepala Arsip dan Direktur Proyek Dokumen Pemerintah Amerika, dalam bukunya Economist with Gun, yang mengungkap dengan jelas manuver pemerintah Amerika dan Berkeley Mafia dalam menyetir berbagai kebijakan dan perundang-undangan Indonesia untuk kepentingan politik dan ekonomi Amerika. Guna melanjutkan bahasan atas paparan Bradley Simpson dalam bukunya itu, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apakah kita bisa mengasumsikan bahwa buku dari Bradley Simpson memang menunjukkan bahwa banyak aturan di Indonesia adalah pesanan asing untuk menguasai kita, Pak? Oh, bukan pesanan, ditulis oleh mereka, line by line, baris demi baris. Nah, belum lama ini di koran kan Eva dari PDIP, Eva Kusuma Sundari kan mengatakan, sekian banyak undang-undang di bidang asing gitu kan. Betul Pak Quick, selain Eva Kusuma Sundari, beberapa anggota DPR juga mengangkat wacana yang sama, bahkan minta pemerintah segera mereview aturan-aturan itu. Iya betul, itu dia juga ada kaitannya dengan Eva, statementnya Eva. Saya belum bicara dia dasarnya Eva apa gitu, saya nggak tahu. Baik Pak Quick, menurut catatan anggota Dewan, kebijakan pemerintah pesanan asing yang paling tua adalah Undang-Undang Kehutanan tahun 99. Nah, apakah ini berkaitan juga dengan buku Bradley Simpson, Pak Quick? Oh, ini back to 67. Begitu Pak Harto berkuasa, begitu dicengkram. Nah, kalau kita membaca bab-bab sebelumnya secara politis, Amerika sangat berperan menjatuhkan Bung Karno. Seperti apa ceritanya, Pak? Ya, pokoknya duta besarnya kan ketika itu Marshall Green. Marshall Green, lalu presidennya kan Kennedy, terus terbunuh diganti Johnson, dan wakil presidennya Johnson waktu itu siapa ya? Hubert Humphrey. Nah di situ, korespondensi antara Marshall Green dan Hubert Humphrey, Presiden Johnson intensif sekali mengenai bahwa ini sudah tidak bisa dihindarkan, kita masih campur tangan, dan itu mereka terus-menerus merumuskan kebijakan-kebijakan bagaimana mengendalikan Indonesia. Nah, kemudian ternyata ada Malik dan Sultan ke-9, itu blow-on apa pengkhianat bangsa, nggak tahu lah. Jadi kecewa saya. Kenapa Bapak kecewa? Itu betul-betul ngemis-ngemis, minta-minta sambil ngancam kalau Indonesia nggak dikasih duit, Bung Karno back, gitu segala. Kembali lagi loh, gitu. Yang akhirnya diperintah-perintah sambil mengisolasi Bung Karno. Praktikly membunuh lah, pelan-pelan. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.